Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khonifidin, a'udzubillah. Insyaallah pagi ini kita mendengarkan tausiah dari ustaz kita, Ustaz Said. Fadhalu. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr hari kedua dari daurah asatidah di Depok, maka pada kesempatan ba'dal fajr ini kita ditunjuk oleh takmir masjid untuk memberikan kalimah. Maka kita akan memberikan kalimah dari tafsir ayat ketiga dari surat Hud. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamman wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Ini qiraah yang pertama dari Hafiz An Asim. Kita berikan qiraah satu lagi agar kita mengambil faedah. Qiraah yang kedua, qiraah Wars An-Nafi. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamman wa yuti kulladhi fadlin fadlah. Maka di dalam ayat Al-Quran yang kita baca, qiraah yang pertama dari Hafiz An Asim dan yang kedua dari Wars An Nafi', maka dari tafsir seperti yang kita pelajari di usuli tafsir, tafsir kembali kepada Al-Ahruf, dan tafsir kembali kepada Al-Ma'ani, dan tafsir kembali kepada Al-Ahkam, istimbat Al-Ahkam padanya. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengambil semuanya. Maka dari segi Al-Ahruf, bahwa sengaja pembicara membacakan dua qiraah dan masih ada qiraah yang lain namun diikhtisar, hanya sekedar menjelaskan bahwa Al-Quran yang kita baca tilawatan ataupun di saat kita menjadi imam di dalam ibadah sholat, maka itu banyak sekali riwayat dan semuanya dari Nabi. Maka yang dihafal oleh antum semua dari qiraah Hafs an Asim. Hafs adalah Ibnu Umar dan dia dari segi riwayat matrukul hadis an Asim, dan Asim dia Ibnu Bahdalah Ibnu Abi Nujud, seorang tabi'i yang mana dia meriwayatkan dari murid-murid Abi Hurairah, kemudian mengambil dari Abi Hurairah dan sanadnya dari Abi Hurairah kepada Ibni Abbas dan Zaid Ibnu Thabit, dan dari Ibni Abbas dan Zaid Ibnu Thabit mendengar dari Nabi Al-Quran. Dan qiraah yang kedua dari qiraah Wars an Nafi', maka Wars namanya adalah Utsman Ibnu Sa'id. Adapun Wars adalah lakob, wahuwa Misri. Saking putihnya Nafi', gurunya menyebutkan ya Warsan, ya Wars, ya Warsan, maknanya wahai orang yang putih, sangat putih kulitnya. Maka itu Wars adalah Al-Misri yang datang kepada Madinah dan berguru kepada Imam Nafi'. Adapun Nafi', huwa Ibnu Abdurrahman, dilakabi dengan Nafi' Al-Kabir, Al-Madani, dari Imam Ahli Madinah. Adapun sanadnya dia kepada Nabi, sehingga yang tadi kita baca bukan qiraah Wars maknanya qiraah mereka. Dan bukan qiraah misalnya Ad-Duri anil Kisai, qiraahnya Al-Kisai. Atau qiraah As-Susi an Abi Amr, qiraahnya Abu Amr. Atau qiraah Ya'qub Al-Hadrami dari dua riwayat rawuh muridnya dan juga dari Ruwais an Ya'qub Al-Hadrami, maknanya ucapan Ya'qub Al-Hadrami hasya wa kalla, never ever. Ini semuanya datang dari Nabi. Maka kenapa ingin saya menjelaskan? Agar kita sebagai ahli sunnah menghidupkan sunnah-sunnah, maka memahami dari ilmu qiraah termasuk menghidupkan sunnah yang mahjurah, sunnah-sunnah yang termatikan. Karena yang diinginkan dengan Al-Quran bukan qiraah Hafs an Asim saja. Di sana masih ada qiraah yang lain yang masyhur dengan qiraah Asyarah, di antaranya seperti yang kami sebutkan. Maka Wars An-Nafi' telah kita ketahui tadi, Wars adalah lakob yang mana namanya adalah Utsman Ibnu Sa'id Al-Misri, dilakabi dengan Wars karena sangat putih oleh gurunya Nafi'. Maka Nafi' huwa Ibnu Abdurrahman Al-Madani, nasabnya Ahli Madinah ini karena dia memang tinggal di Madinah, dan qiraahnya musalsal kepada Nabi, maka sanadnya adalah dia mempelajari dari Al-A'raj. Al-A'raj tabi'i kabir dari murid Imam Abi Hurairah, muridnya sahabah yang dinamakan dengan Abdurrahman Ibnu Hurmuz. Al-A'raj. Maka dia meriwayatkan dari Al-A'raj Abdurrahman Ibnu Hurmuz dari siapa? Dari sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Maka Al-A'raj belajar dari dua sahabat, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Dan keduanya Abu Hurairah dan Ibnu Abbas mengambil dari sayyidnya dari para sahabat Al-Qurra, Ubay Ibnu Ka'ab dan Zaid Ibnu Thabit. Maka keduanya mengambil dari kedua ini. Dan kedua ini dari mana sanadnya? Dari Nabi. Maka Ubay Ibnu Ka'ab meriwayatkan dari Nabi tentang qiraah ini. Dan diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan Abu Hurairah kepada Al-A'raj, dan Al-A'raj kepada Nafi' Al-Kabir yang kami sebutkan tadi. Sehingga qiraah Wars An-Nafi', qiraah yang masyhurah, mutawatirah, benar sanadnya kepada Nabi. Seperti tadi yang kita baca dan yang imam baca dari riwayat Hafs An-Asim. Wa Asim di sini adalah Asim Ibnu Abi Nujud atau Asim Ibnu Bahdalah, yang mana dari segi periwayatan hadis saduq, hasanul hadis, hadisnya pas-pasan. Adapun periwayatannya Hafs Ibnu Umar, matrukul hadis. Dari segi hadis dia ditolak. Alhasil dari segi qiraah imam. Maka inilah dari tafsir yang kami berikan dari segi ahruf. Dan ingin kami menjelaskan bahwa kedua riwayat ini sahihah. Perlu dipahami bahwa permasalahan al-qiraah yang berbeda-beda tadi lafadznya, maka tidak membedakan makna. Lalu kenapa terjadi perbedaan? Dan sekarang kita akan sedikit membahas perbedaan. Perbedaannya tadi disebutkan, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Pertama, summa tubu ilaihi. Maka qira'ah Hafs an Asim hukumnya apa? Majaiz munfasil. Maknanya jaiz, boleh. Dan dia munfasil dikarenakan pertemuan antara matabi'i kepada tubu ilaihi kepada hamzah yang terpisah bukan fi kalimah wahidah. Maka Hafs an Asim membaca dengan 4 sampai khamsah. Dan qira'ah yang lain seperti khalaf an hamzah atau Khalad an Hamzah dan Ya'qub al-Hadrami mencukupkan dengan 2. Majais munfasil dengan 2. Adapun qira'ah wars, maka dibaca dengan al-isba'. Al-isba' dari syaba'an. Syaba'an maknanya kenyang. Maka dikenyangkan. Thumma tubu ilaihi. Adapun Hafs an Asim 4 atau 5. Thumma tubu ilaihi. Seperti itu. Maka ini dari perbedaan yang ada. Apakah merubah makna? Tidak. Tetapi nanti kita sebutkan perbedaannya yang lain dulu. Kemudian disebutkan. Numati'kum mata'an hasanan ila. Hasanan ila ajalim musammau wa yuti. Maka pertama, yang kedua hasanan ila. Maka qira'ah dari Hafs an Asim yang kita baca tadi. Hasanan ila idhar hamzah. Adapun qira'ah wars hasanan nila jadi nila. Kenapa? Qira'ah wars yang nanti akan kita sebutkan adalah qira'ah dari Nabi. Maka di sini menjadi hasanan nila karena sebagian dari Arab di saat membaca makhraj hamzah, aina makhrajul hamzah, deep inside, di dalam kerongkongan, di halq yang aqsa al halq, a i u a. Maka sebelumnya dilihat, jika sebelumnya makhraj dari mulut ataupun dari lisan, maka sebagian dari Arab menghilangkan perkara ini. Maka contohnya di sini hasanan ila. Qira'ah Hafs An-Nafi' dari Arab dan dia Al-Kufi dari Kufah, tidak masalah. Hasanan ila qira'ah bi idhar. Idhar hamzah. Hamzahnya tidak hilang. Namun sebagian dari ahlul qura yang mewakili dari lahjatil Arab, maka terlalu dalam karena makhraj nun, makhraj al-lisan. Na ninu an atrafulisan dengan al-hadimin al-hanak al-a'la dari gusi yang atas. Na ninu an hasanan ila. Masuk kepada deep, kepada kerongkongan yang dalam. Hasanan ila so'ab. Sukar diantara sebagian al-Arab. Maka digantikan dengan istilah di wars adalah di usul qira'ah wars an-nakl. Ma makna nakl? Makna nakal adalah hamzahnya dihilangkan. Namun dari hamzah ini ada harokat. Tadi apa? Ila. Berarti kasroh na'am aula di hamzahnya. Hasanan ila. Nah hamzahnya dihapus. Namun masih ada harokat kasroh. Harokat kasroh ini dipindahkan kepada sukun yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Hasanan nun as-sakinah. Kok ada nun as-sakinah? Kan tulisannya hasanan. Huwa tanwin. Dan tanwin adalah nun as-sakinah tulhiku al-huruf. Yang mana dia adalah nun as-sakinah tidak tertulis seperti Muhammadun. Apakah ada nun? Tidak. Begitupun di sini hasanan. Ada nun? Tidak. Maka di sini dipindahkan harokat kasroh nun. Menjadi hasanin. Menjadi hasananilla. Nila ajali musamma. Wakadalika yuti. Dari qira'ah wars kadalik bertemu dengan hamzah. Kalau qira'ah Hafs an Asim yu'ti sahal mewakili dari Arab. Adapun qira'ah wars yuti diganti hamzah dengan mayu qabiluh. Sebelumnya apa? Dhammah yu. Berarti dhammah yuqabil apa waw. Jadi diganti dengan waw as-sakinah. Ya'ti qira'ah Hafs an Asim menjadi yuti. Maka inilah dari perbedaan dari tafsir al-ahruf. Lalu kenapa sengaja di sini pembicara menjelaskan permasalahan ini? Pertama tadi, daf'an bagi mereka yang menganggap bahwa qira'ah yang benar hanya qira'ah Hafs an Asim. Dan yang kedua, ini semua adalah qira'ah dari Nabi, bahkan qira'ah al-asyarah semuanya datang dari Nabi. Dan mana kami sekarang akan menjelaskan beberapa hadis al-akhbar as-sahihah, kumpulan hadis-hadis sahih yang membahas tentang permasalahan qira'ah, bahwa ini memang bersumber dari Nabi. Dan Nabi dari mana? Dari al-Arab. Karena Nabi Qurasyi Arabi al-Hashimi, maka Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada malaikat dan dibacakan kepada Nabi dengan qiraat yang berasal dari Arab yang mutafarrikin, yang banyak. Maka mana dalilnya? Pertama, dari hadis akhbar as-sahihah tentang permasalahan al-qiraah, hadis mutafakun alaih, tidak ragu lagi. Mutafakun alaih an Umar. Lama qara'a Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam fi awal suratu Furqan, di saat Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam membaca awal suratul Furqan, maka Umar mendengar, dan Umar masya Allah tagirul munkar. Ishada yaqra bidun qira'ati ladzi sami'tu minan nabi. Umar tidak sabar, ingin menunggu cepat-cepat selesai, mau dibawa kepada Nabi. Fa ba'da man taha, dibawa kepada Nabi. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hada Hisham qara'a bi suratil Furqan laisa mimma sami'na minka. Tagirul munkar. Dia baca ayat yang di awal surat Al-Furqan yang aku tidak pernah mendengar dari kamu ya Rasulullah. Bagaimana ini? Maka Nabi Muhammad tabayyun dan mengatakan, "Iqra' ya Hisham." Dibaca oleh Hisham. Kemudian apa kata Nabi? Hakadal Qur'anu unzilat. Maka demikianlah Al-Qur'an unzilat. Au hakada unzilat. Kemudian tabayyun juga Nabi kepada Umar. Wa anta iqra ya Umar. Dibacalah Umar apa yang dia dengar dari Nabi. Wa hakada unzilat. Maka demikian Al-Qur'an diturunkan. Suma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal qur'ana unzila ala sab'a ahrufin faqra'u ma tayassara minha. Bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan sab'a ahrufin, dengan 7 harf. Maka barang siapa yang membaca, bacalah, pilih mana harf-harf qira'ah yang mudah. Maka pada zaman itu, syahidnya di dalam hadis, telah terjadi ikhtilaf dari kalangan para sahabat tentang qira'ah seperti yang kita baca tadi. Namun semuanya madaruhu ila aina, aina mamba al-qira'ah, kepada siapa bermuara dari qira'ah itu? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan kepada Hisham, "Iqra' hakadal unzil, hakada unzilat. Wa qra' ya Umar, hakada unzilat." Semuanya benar. Kemudian ditakid dengan ucapan Al-Qur'an diturunkan dengan sab'a ahruf, dengan 7 bahasa. Seperti di dalam awal surat Yusuf, Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabian." Apa i'rab Arabian? Mansub. Karena hal, kami menurunkan Al-Qur'an dengan dalam keadaan lugah Arabi. Dan di surat Al-Isra disebutkan bilisanin Arabiyin mubinin. Arabiyin kenapa majrur? Karena sifat dari bilisanin. Bilisanin Arabiyin, dengan lisan orang-orang Arab yang mubin. Mubin bimakna fusha. Kesimpulannya, Al-Quran di dalam surat Yusuf dan Isra dan hadis ini yang mutafakun alaih, diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan satu bacaan, tetapi ala sab'a ahrufin, dari lahjah, lahjatil Arab. Maka hukumnya bagaimana? Tadi, faqra'u ma tayassara minha. Maka kalian membaca apa yang mudah bagi kalian. Mudah bagi kalian dari kecil menghafal Hafs an Asim baca. Dan orang-orang Tunis, dan orang-orang Maghrib, dan orang-orang Libya, dan orang sebagian dari Mesir, dan sebagian dari Sudan, dan Al-Maghribah dari Maroko, maka mereka dari kecil mushafnya tidak seperti kalian, mushafnya wars an-nafi', seperti yang kita baca. Maka faqra'u ma tayassara, hukumnya baca semuanya benar. Maka ini hadis yang pertama menjelaskan kepada kita bahwa permasalahan al-qira'ah itu bukan kembali kepada ini, kembali kepada Nafi', ini kembali kepada Asim, dan ini kembali kepada Al-Kisai, dan ini kembali kepada Hamzah Az-Zayyad dari Qura' As-Sab'ah, bukan. Tetapi ini kembali kepada Nabi. Lalu mereka apa hubungannya? Yang mempopulerkan. Sehingga ada kif qira'ah wars kada wa kada. Kif qira'ah dari Ya'qub Al-Hadrami kada wa kada. Min bab apa? Min bab mereka yang mempopulerkan. Maka adapun hadis yang kedua tentang permasalahan ini datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan, untuk mempersingkat, disahihkan sanadnya oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, disebutkan oleh sahabat Ubay ibn Ka'ab. Dan ini poin yang penting. Dikatakan kepada Ubay, dan Ubay adalah qari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih, fastaqra'ul qur'ana ala Ubay ibn Ka'ab wa Mu'ad ibn Jabal wa Abdullah ibn Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah. Fastaqra'ul Qur'an min arba'ah. Kata Nabi, bacalah Al-Qur'an dari empat orang ini. Menandakan bahwa tidak sembarangan orang membaca Al-Qur'an pada zaman sahabat dan pada zaman now. Yang membaca harus dengan riwayat-riwayat yang benar misalnya. Maka begitu pun Nabi dulu mentazkiyah Ubay ibn Ka'ab dari qura'nya. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan Syekh kami Muqbil, berkata Nabi dengan Ubay ibn Ka'ab, yang sering Ubay ibn Ka'ab adalah teman murojaah Nabi, yang mana Nabi membaca Al-Qur'an langsung dihafal oleh Ubay. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ubay, nuzilat alayyal Qur'an. Bahwa dia sekarang sedang diturunkan Al-Qur'an, dan Ubay melihat. Maka Nabi didatangi, di riwayat yang lain, di selain Musnad Imam Ahmad, Nabi didatangi oleh Jibril. Kemudian Ubay melihat Nabi ala qira'ah wahidah au tsaniyah. Faqala Jibril, kullahu ala qira'ah tsaniyah, ala qira'ah tsaniyah, pada qira'ah yang kedua. Oh, baik, kata Ubay. Kemudian setelah itu Ubay nanya lagi, ala qira'ah kam, ala qira'ah, kata malaikat, ala qira'ah ats-tsalitsah, pada qira'ah yang ketiga. Terus diam lagi Ubay. Kemudian setelah itu berkata Nabi, wal an ala qira'ah as-sabi'ah, sampai kepada yang ketujuh. Kemudian berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal qur'ana unzilat ala sab'a ahrufin, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan tujuh lugah. Intabihu, jangan dimaksud dengan ala sab'a ahrufin ay sab'a qira'at. Bukan. Mereka orang-orang ahlul qura' yang kami sebutkan, Al-Kisai dan juga Hafiz an Asim dan juga Wars tadi, An-Nafi' ibn Abdurrahman, itu hanya sekedar mereka yang mempopulerkan. Adapun semuanya kembali kepada Nabi. Maka disebutkan di akhir, ala sab'a ahrufin faman qara'a minha faqad asoba. Barang siapa dari tujuh qira'ah itu membaca satu qira'ah yang tadi kita baca dari qira'ah Hafiz, telah benar bacaan Al-Qur'annya. Ataupun yang membaca qira'ah Wars An-Nafi' dengan qira'ah yang berbeda, maka ini pun qira'ah yang benar. Maka ini dari segi tafsir Al-Ahruf. Maka kita mentafsirkan sekarang dari segi Al-Ahruf. Setelah dari segi Al-Ahruf selesai sekarang dengan adanya berbagai qira'ah, dan alhamdulillah telah kita pahami bahwa di sana banyak qira'at. Maka ada ikhwah yang sengaja mengajari ilmu qira'ah misalnya, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Dan mengajari ilmu qira'ah karena dia sumbernya Al-Quran, maka dia masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman ibn Affan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian dari kaum muslimin, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarinya. Maka pelajaran ilmu qira'at, ilmu tajwid, dan yang lainnya, itu semuanya adalah di sisi Allah sangat agung. disebutkan khairukum, sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin adalah orang yang mengajari Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Selesai tafsir dari Ahruf. Maka dari sini kesimpulannya apa yang kita baca tadi, keduanya benar dan kami ingin memperkenalkan itu agar ini adalah sunnah yang mahjurah, sunnah yang termatikan. Maka kalau ada dari asatidah ahli sunnah, karena ilmu ini memang jarang, kebanyakan dari ilmu ini dipegang oleh kebanyakan orang-orang misalnya dari Mesir, Azhariyun, ataupun dari selain ahli sunnah, maka alhamdulillah jika ada da'i ahli sunnah yang mengajarkan itu. Maka selesai dari permasalahan tafsir al-ahruf, sekarang kita masuk kepada tafsir al-ma'ani. Maka yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wa anistaghfiru, maka kalimat keduanya di qiraah yang sama, wa anistaghfiru, i'rabnya dengan fi'lun amr, maka istaghfiru adalah fi'lun amr dari fi'lun madhi istaghfara yastaghfiru, yang masdarnya istighfaron. Maka di sini Allah memberikan dengan wazan istaf'ala fi kalamihi, fi qawlihi, fil Qur'an, wastaghfiru. Maka asal kalimat dari istighfar atau istaghfiru fi'lun amr dari wazan thulathi yang tidak mazid, yang baku adalah ghafara. Maka asalnya dari ghafara. Apa makna ghafara? Menutupi. Ghafara adalah gufron, maknanya mengcover, menutupi. Dan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibn Malik. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fathi Makkah wa ala ra'sihi mighfar. Bahwa Nabi masuk waktu fathi Makkah dan di kepalanya ada mighfar. Dan mighfar ala wazan mif'al dari ghafara, kemudian ala wazan mighfar maknanya ismun alat, alat penutup maknanya dengan helm besi. Bahwa Nabi masuk setelah fathu Makkah dengan helm besi. Maka syahidnya kalimat ghafara bimakna covering, penutup. Dan ini dalilnya mighfar, Nabi memakai alat penutup yakni helm dari besi agar terbebas dari sniper-sniper orang-orang Quraisy dan sebagainya. Al-muhim itu asal dari ghafara. Lalu di sini di dalam ayat kok tidak ala wazan ghafara? Karena ala wazan ghafara fi'lun amrnya aghfir. Maka di sini wa anistaghfiru, istaghfir. Maka masuklah kepada wazan thulathi al-mazid. Maka di ilmi sharaf ada thulathi mujarrad, ghafara, dan ada thulathi mazid. Dan mazidnya di sini ala wazan istaf'ala. Ala wazan istaf'ala menjadi istaghfara. Yastaghfiru, istaghfiru. Wa anistaghfiru rabbakum. Sehingga rabbakum maf'ulun bih karena maf'ul. Maka mansub. Syahidnya di sini. Lalu kenapa Allah memberikan lafaz istaghfara, yastaghfiru, yang amarnya istaghfiru? Karena ala wazan istaf'ala mempunyai makna. Maka setiap wazan likuli ikhtilaf al-mabani ya'ti bil ma'ani. Setiap perbedaan wazan mempunyai makna-makna tertentu. Hakada indal Arab. Tidak sembarangan ghafara kemudian ada istaghfara. Ala wazan fa'ala dengan istaf'ala ada bedanya. Maka wazan istaf'ala istaghfara bimakna at-talab. Maka makna istaghfara wastaghfiru maknanya mintalah istighfar, ai penghapusan dosa-dosa dari Rabb kalian. Wa anistaghfiru rabbakum. Selesai dari rafat wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan. Dari makna ijmali saja kita berikan agar lebih memahami, diartikan bagi bapak-bapak mungkin yang belum paham bahasa Arab. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Maka agar kalian wahai manusia minta istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat atasnya. Yumatti'kum mata'an hasana. Maka pasti akan diberikan kehidupan yang mulia. Ila ajalim musamma. Sampai kepada ajal menjemput. Wa ya'ti kulladhi fadlin fadlahu. Dan Allah menjanjikan akan memberikan kepada setiap manusia apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan di dunianya, maka keutamaannya Allah berikan. Berbeda antara anbiya dengan as-salihin, dan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang muslim, dan seterusnya. Ini makna al-ijmali. Kemudian kita masuk kepada ma'ani. Setelah wa'ani staghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana. Di sini, sebelum masuk kepada itu, di dalam ucapan fi'lun amr wa'ani staghfiru, diperintahkan seluruh manusia untuk meminta ampun kepada Allah, maka ini adalah rahmat dari Allah kepada kita. Dan hukumnya wajib istighfar di dalam kehidupan kita, meskipun satu kali. Kenapa pertama datang dengan fi'lun amr? Wa'ani staghfiru. Dan di ilmil usul, fi'lun amr yufidul wujub. Asal dari fi'lun amr di ilmil usul memberikan makna wajib. Maka wajib kalian untuk meminta ampun. Lalu apa hikmahnya? Kenapa datang dengan fi'lun amr? Tidak dipilihkan, dipersilahkan untuk minta ampun. Karena di sana ada hadis bahwa setiap dari kita yang namanya manusia adalah tidak lekang dari kesalahan. Tidak lekang dari dosa-dosa. Yang mana hadis ini datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad yang sanadnya dari Ali ibni Mas'adah, kemudian dari Qatadah an Anas ibni Malik. Maka datang dari sahabat Anas ibni Malik. Maka Ali ibni Mas'adah di sini, sebelum kita masuk kepada lafadz mengetahui sahih atau tidak, Ali ibni Mas'adah dia al-Bahili. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, maka ditausik oleh Yahya ibnu Ma'in dan juga Abu Daud atau Yalisi. Dan didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafadznya fihi nazar. Dan ahsanul qaul, ahsanul qaul awsatuha. Sebaik-baiknya ucapan adalah yang di tengah-tengah. Ucapan Abu Hatim dan yang lainnya huwa saduq la ba'sa bihi. Maka hadis ini menjadi hadis yang hasan lidzatih. Ali ibnu Mas'adah al-Bahili dialah penyebab hadis ini menjadi hasan lidzatih, karena dia hafalannya pas-pasan. Tidak dhaif dan tidak thiqah, maka hadisnya hasan. Dia meriwayatkan dari Qatadah, Qatadah an Anas. Siapa Qatadah? Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi, imam. Meriwayatkan dari Anas lebih dari kedudukan dia imam. Apa? Karena Qatadah min asbatinas dari Anas. Maka seorang rawi jika meriwayatkan dari gurunya yang paling banyak dia meriwayatkan, dan dia is number one dari murid-muridnya Anas ibnu Malik, maka periwayatannya lebih kuat lagi. Selain dia hafalannya kuat, meriwayatkan khusus dari Anas menambah kekuatannya lagi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa seluruh yang namanya Bani Adam khata, dalam keadaan berdosa. Kemudian disebutkan setelah itu mu'alajah, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melaksanakan dosa-dosa adalah cepat beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Maka ini sebabnya kenapa Allah menyebutkan wa'anistaghfiru dengan perintah, karena rahmat Allah agar mengampuni seluruh dosa manusia. Karena di dalam hadis ini kullu ibni Adam khata, lafad kullu di ilmi usul yufidul umum, memberikan makna general, memberikan makna yang bersifat umum. Kullu, tiada pengecualian. Semuanya yang namanya manusia pasti akan berbuat kesalahan. Maka di sini diambillah mungkin pepatah Indonesia, tak ada gading yang tak retak. Diambil dari hadis. Wallahu a'lam. Maka tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Dan juga pepatah Inggris mengatakan, no human perfection. Tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya berdosa. Namun mu'alajah, pengobatan terapinya dengan apa? Bertaubat dan beristighfar. Maka inilah dari rahmat Allah di dalam ayat ini, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Maka dari sinilah dari kita masuk kepada faedah yang pertama dari al-istighfar, fa innahu mukaffirat adz-dzunub. Maka istighfar adalah pengampun, penghapus eraser untuk the sins, dosa-dosa kita. Maka yang mempunyai dosa, maka langsung beristighfar seperti di hadis ini, kulubni Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawabun. Sebaik-baiknya orang yang berdosa beristighfar dan bertaubat. Dan juga di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah, tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafuron rahima." Maka barang siapa yang berbuat dosa, tsumma, lafaz tsumma yufidu tartib. Kemudian setelah itu dia beristighfar, yajidillah ghafurun rahima, maka pasti dia akan mendapati the sins is erased. Dosa-dosanya dia itu diampuni oleh Allah. Maka ini dari makna ayat wa anistaghfiru rabbakum. Bahwa di sini kita ambil faedah al-istighfar adalah dari mukaffirat adzunub, dari penghapus dosa-dosa. Kemudian disebutkan yumatikum mata'an hasana, bahwa Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang mulia. Maka ini dari segi tafsir al-ma'ani, kita ambil istimbat dari ayat ini, kasratul istighfar min asbabi rizq warif'ah wattamkin, bahwa istighfar penyebab orang diberikan rizki yang melimpah dan diberikan derajat yang tinggi, jaya raya, kaya raya. Karena apa? Al-istighfar. Mana dalilnya? Minha min hadhil ayah. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatikum mata'an hasanan. Maka beristighfarlah dan bertobat kepada Allah, pasti dihidupkan dalam keadaan hidup yang mata'an hasanan. Maka mata'an hasanan, hasanan di sini apa i'rabnya? Sifah. Sifah dari mata kehidupan yang hasanan. Maka ayat ini pun telah ditafsir oleh as-salaf. Ditafsir oleh Imam Qatadah Ibnu Di'amah. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Dari sanad haddatsana Bishr an Yazid an Sa'id an Qatadah. Mahalu hadas sanad. Bishr di sini Ibnu Mu'ad al-Aqdi thiqah. Disikuhkan oleh para ulama dan disadukkan. Dan kemudian dari Yazid, man huwa Yazid? Yazid ibnu Zuray imam. An Sa'id, man huwa Sa'id? Sa'id al-Andunusi, al-Bandunji lah. Sa'id ibnu Abi Arubah. Dan Sa'id ibnu Abi Arubah huwa imam fil asal. Wa riwayatuhu an Qatadah min asbatin nas fi Qatadah. Dia jika meriwayatkan dari Qatadah seperti hafalan Al-Quran. Maknanya dia sudah imam, dan periwayatannya khusus dari Qatadah lebih menguatkan lagi derajatnya. Dan dari Qatadah tadi kami sebutkan. Apa kata Qatadah? Mata'an hasanan ay Allah a'taka mata'an hasanan, yakni nikmatul hayah, fahuduhu yabna Adam fashkuruh, fashkuru rabbakum. Maka dengan istighfar ini, kata Qatadah, Allah menjadikan kalian kehidupan yang mulia. Maka ambillah kenikmatan-kenikmatan yang mulia dari istighfar itu dan syukurilah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini pendalilan yang kedua tentang permasalahan bahwa min samaratil istighfar, dari keutamaan al-istighfar, faidahnya adalah min asbab ar-rizq warif'ah wa tamkin. Wa kadzalika kama antum qad hafidtum fi surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka di dalam ayat ini jelas juga. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, dan di dalam ayat ini Nabi Muhammad berkata kepada kaumnya dari lisan Allah Jalla wa'ala, wa anistaghfiru rabbakum. Maka katakanlah wahai Muhammad, minta ampunlah kalian dan bertaubat. Ini khitab Allah kepada Nabi Muhammad. Dan dinukilkan oleh Allah di surat Nuh, khitab Nabi Nuh sebelum Nabi Muhammad pun mewanti-wanti tentang permasalahan al-istighfar min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Disebutkan, fakultu staghfiru rabbakum. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka minta ampunlah, aku katakan kepada kalian wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah. Karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka apa faedahnya? Allah akan menurunkan hujan-hujan dan menyuburkan tanaman-tanaman dan akan menjadikan bagian dari kehidupan kalian. Dan memperbanyak anak, dan tidaklah memperbanyak anak kecuali memperbanyak pabrik. Iya apa tidak? Pabrik satu paling 6-7. Tapi kalau pabriknya ada 4, bisa 20. 21. Dan sebagainya. Maka dari sini jadi istimbat juga. Bahwa kasratu al-banin juga mengilzamkan kasratu al-zaujat. Nah maulah, dari mana banin banyak? Dari zaujat. Wah, mesti poin ini masuk. Back to the ayah. Kembali kepada ayah. Jadi lupa ayatnya tadi. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajali musamma. Maka juga dari faedah al-istighfar, maka dia juga adalah penyebab raf'ul bala. Maka di dalam ayat, wa makan Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa makan Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka tidaklah Allah mengadab suatu kaum yang mana kaum itu selalu basah lisan-lisannya dengan istighfar. Maka kasratul istighfar bisabab raf'il bala. Maka jika suatu kaum dalam keadaan bala, dalam keadaan paceklik, di desa-desa paceklik, maka bukanlah kita membawa kemenyan dan membawa dupa, kemudian meminta kepada Dewi Sri. Dewi Sri adalah Dewi Padi. Kemudian meminta kepadanya, maka ini syirkun akbar, tetapi kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dia yang akan menyebabkan raf'ul bala. Dan juga untuk mempercepat waktu yang terakhir. Maka yang terakhir dari fadilah al-istighfar adalah di mana seseorang yang mana dia min ahlil jannah, kemudian diberikan oleh Allah tingkatan jannah yang di atasnya. Maka ini dari apa? Dari al-istighfar. Namun istighfar yang dilakukan oleh siapa? Inilah kita lengkapi dengan hadis ini. Maka yang terakhir, al-istighfar min asbab raf'id darajah fil akhirah ay fil jannah. Kalau tadi min asbab rizq wa rif'ah wa tamkin, maka itu fi dunya. Dan istighfar ini di hari akhirah menyebabkan seorang dari darajah surganya yang Allah berikan asalnya, misalnya dia stage 1. Kemudian di upgrade nanti menjadi stage 3, 4, 5, and wallahu alam sampai berapa? Karena apa? Al-istighfar. Di upgrade kedudukan dia di surga dikarenakan al-istighfar. Wa hadis ala dalik diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad yang sanadnya dari Hammad Ibni Salamah. An Asim. An Abi Saleh. An Abi Hurairah. Mahalu hadas sanad. Pertama Hammad Ibnu Salamah. Hammad Ibnu Salamah imam. Yang mana di zamannya juga ada Hammad Ibnu Zaid. Namun Hammad Ibnu Zaid lebih kuat dari dia. Hammad Ibnu Salamah an Asim. Man huwa Asim. Asim adalah Qura yang tadi kita sebutkan Hafiz an Asim. Maka Asim huwa Ibnu Bahdalah ataupun Ibnu Abi Nujud. Maka dipahami sekarang Al-Quran yang antum baca qiraahnya Hafiz an Asim. Asim perawi hadis ini tadi. Dari riwayat Hammad Ibnu Salamah an Asim. Siapa? Asim Ibnu Abi Nujud atau Asim Ibnu Bahdalah Al-Kufi. Imamun fil qiraah wa shaduqun hasanul hadis. Imam di dalam qiraah tetapi dalam hadis pas-pasan. Namun hadisnya hasan meskipun pas-pasan bisa diamalkan. Meriwayatkan dari Asim, meriwayatkan dari Abi Saleh. Siapa Abu Saleh? Abu Saleh Zakwan As-Saman Az-Zayyad. Murid dari Abi Hurairah dan meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka berkata Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yarfa'u darajata fil jannah ala rajulin. Bahwa sungguhnya Allah pasti akan mengangkat derajat dari seseorang yang mana dia sudah duduk di surga dan diangkat derajatnya dengan derajat yang lebih tinggi, di upgrade. Tanpa install ulang, di upgrade. Maka di sini orang ini bertanya kepada Allah, disebutkan oleh Nabi, fa'ana hada ya Rob, fa'ana hada ya Rob. Maknanya, dari mana amalan? Kok bisa aku dinaikkan kepada derajat yang lebih tinggi? Padahal dia sudah masuk surga. Dan orang yang sudah masuk surga, sudah tidak ada amal-amal lagi untuk kembali ke dunia melaksanakan amal-amal soleh. Tidak ada. Idan wa anna hada min aina hada. Apa jawab Nabi? Apa jawab Allah Jalla wa'ala? Meriwayatkan dari Allah. Hada min du'ai waladika soleh. Hada min du'ai waladika soleh. Ini adalah dari doa anakmu yang soleh. Bukan maknanya dari sekarang antum kalau punya anak dinamai soleh. Karena di hadis disebutkan, fa inna hada min walad du'a waladika soleh. Dari doa anak kamu si soleh. Bukan. Maknanya as-solehuna sifah. Bahwa ini adalah istighfar. Yang diberikan oleh anak-anak kalian waktu dia di dunia untuk kamu. Maka kamu sekarang diangkat derajatnya. Maka hadis ini telah kami sebutkan tadi mahaluh hadithun hasan lidatih. Karena Asim ibnu Abi Nujud, Asim ibnu Bahdalah, saduq hasanul hadith. Dan di sini kita tutup faidah dari hadis yang terakhir ini. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak adalah suatu kenikmatan yang besar. Karena jika kita mempunyai anak yang soleh, maka anak yang soleh itu mendoakan bagi kita, telah kita lewati di hadis tadi, apa mengupgrade di hari akhirah untuk bapaknya lebih naik kepada derajat surga. Yang kedua, apa di hadis yang ma'ruf, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inabna Adam idza mata in qata'a amaluhu illa bi ihda salat. Bahwa sungguhnya Bani Adam jika meninggal, maka dia itu akan terus mengalir tiga perkara. Perkara yang pertama, ma'ruf, adalah amal jariah. Dan perkara yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Dan perkara yang ketiga, hada syahiduna. Ini adalah syahidnya kita, adalah da'watu waladi soleh. Doa orang-orang yang, anak-anak yang soleh. Maka dari hadis ini dan hadis yang kami sebutkan, sama-sama dari Abi Hurairah, di hadis Muslim ini disebutkan, dia akan mengalir terus pahalanya. Seperti orang-orang tua kita. Maka ya ibadallah, perbanyaklah istighfar dan juga berdoa kepada orang tua. Maka doa kita untuk orang tua menyebabkan mendapatkan pahala. Kedua, di upgrade nanti di surga. Maka ini dari alamat birrul walidain. Kita mendoakan mereka sehingga mereka bisa dengan istighfar kita ditambah derajatnya di surga. Dan yang terakhir, dari tadi terakhir-terakhir terus ya. Yang terakhir sekarang, ya sudah ini janji terakhir. And the last, nah, udah pakai Inggris maknanya udah bener nih. Maka yang terakhir adalah bahwa basahilah lisan-lisan kita dengan istighfar. Dari fawaid-fawaid yang kita baca. Dan kita sebagai manusia yang tadi masuk kepada hadis kulubni Adam khoto wa khairul khotoina tawabun. Nabi Muhammad, laqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, yang telah diampuni dosa-dosanya sebelum dan setelah, maka istighfarnya telah warid banyak sekali. Maka datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallah inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawm akthar min sab'ina marrah. Maka demi Allah aku melaksanakan istighfar. Dan Nabi telah diampuni dosa-dosanya. Namun melaksanakan istighfar, satu hari itu lebih dari 70 kali. Dan di riwayat yang lain dari Anas, dia mendengar akthar min mi'ah marah dan seterusnya. Yang menjadi poin pendalilan, maka marilah kita basahi lisan kita dengan istighfar. Dalam anytime, anywhere, dimanapun kita berada. Dan kapanpun kita dalam keadaan kesibukan apapun. Dijeda dengan astaghfirullah, astaghfirullah. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wal afu ala ta'khir. Mohon maaf atas keterlambatannya. Jazakumullahu khair. Tafadhalu hafidhakumullah.